السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih pada bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Masih pada bab tentang dalil-dalil dalam masalah ruqyah dan masalah jimat-jimat. Dan sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar ruqa wattamaim wattiwalah syirkun. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, wattamaim, jimat-jimat, wattiwalah, sejenis jimat juga tetapi khusus seperti di sini yang dinamakan dengan pengasian, dikatakan syirkun. Tiga perkara ini adalah kesyirikan. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Dan sampai kita pada penjelasan-penjelasan tentang maknanya satu persatu. Adapun ruqyah, innar ruqa, dikatakan oleh musannif rahimahullah, hiya allati tusammal azaim, yang sering dinamakan juga dengan azimah. Ruqyah, ruqyah, jampi, jampi. Wa khassa minhu dalil ma khala syirk, dan dikhususkan dengan dalil-dalil apa yang tidak mengandung kesyirikan, seperti jampi-jampi dengan membaca Al-Fatihah, atau dengan membaca ayat kursi, atau membaca dengan Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan, membolehkannya, khususnya minal ain, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, bahwasanya la ruqyata min ainin aw humah illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan penyakit humah. Ain adalah penyakit yang disebabkan oleh mata-mata yang hasad, sedangkan humah adalah demam menggigil yang disebabkan karena sengatan binatang-binatang yang berbisa. Maka ruqyah manjur. Dikatakan para ulama, makna la ruqyata illa min ainin aw humah, maknanya adalah la ruqyata, tidak ada ruqyah yang lebih manjur daripada ruqyah untuk penyakit ain dan ruqyah untuk penyakit sebutkan tadi oleh Musa, yakni yang tidak mengandung kesyirikan. Dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ayat-ayat, atau dengan hadis yang Rasulullah SAW mengajarkan untuk mengucapkannya, megang tangan amegang yang sakitnya dan mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah, kemudian menyatakan Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Atau yang diajarkan seorang yang sakit mengucapkan dengan 7 kali kalimat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, sampai 7 kali. Ini juga ruqyah, bacaan, tetapi itu yang syar'iyah yang dibolehkan. Yushir ila anna ar-ruqa al-mawsufa bi kauniha syirkan hiya allati yusta'anu fiha bi ghairillah. Berarti hadis ini yang menyatakan inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwala syirkun, sesungguhnya ruqyah azimah atau dikatakan dengan jimat-jimat, tamaim dan tiwala adalah syirik, maksudnya adalah ruqyah-ruqyah yang mengandung kesyirikan. Allati yusta'an fiha bighairillah, yang di dalamnya mengandung permintaan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza lam yudzkar fiha illa asma'ullah wa sifatuhu wa ayatuhu, adapun kalau tidak disebut di dalamnya kecuali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah atau ayat-ayat Allah, atau yang ma'thur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahadha hasanun, maka yang demikian baik, jaizun, boleh, bahkan mustahab, bahkan dianjurkan. Qauluhu faqad rakhasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal huma, adapun ucapan beliau faqad rakhasa, bahwa Nabi memberikan keringanan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khusus untuk penyakit ain aw humah, kama taqaddam fi bab man haqqaqa tauhid, sudah dibahas di dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al jannah. Dan masih ingat bahwasanya ruqyah yang diperbolehkan adalah min ainin aw humah. Masih ingat dalam hadis yang panjang ketika beliau menyatakan atau rawi menyatakan bahwa aku melihat bintang jatuh ketika itu dan aku tidak dalam keadaan sholat. Terus, kamu sedang apa waktu itu? Aku disengat. Apa yang kamu lakukan? Ikhwan bin na'azakumullah ditanyakan, apa yang dilakukan? Kemudian dikatakan ruqyah. Man hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu untuk berbuat seperti itu? Lihat para salafus salih, selalu bertanya deli, selalu bertanya hujjah. Ma hamalaka ala dhalik, ini apa dalilnya yang mendorong kamu untuk ruqyah? Dijawab hadithun haddatsani an Sya'bi, hadith yang disampaikan kepadaku dari fulan sampai kepada Sya'bi bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la ruqyata illa min aini aw humah, enggak ada ruqyah yang mujarab kecuali untuk ain dan humah. Ikhwani bidin a'azakumullah, itu yang menunjukkan bahwasanya ada beberapa ruqyah yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung kesyirikan dan hanya mengandung pujian pada Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah atau athar-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadza rakhasa fi ar-ruqa min ghairiha kama fi sahih Muslim. An Auf ibn Malik, kunna narqa fil jahiliyah. Demikian pula diberi rukhsah dalam masalah ruqyah dalam beberapa kejadian-kejadian. Sebagaimana di dalam sahih Muslim dari Auf ibn Malik, dia menyatakan kunna narqa fil jahiliyah. Kami dulu zaman jahiliyah memakai ruqyah. Maka kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik? Kami dulu sering menjampi. Kalau ada orang yang sakit, kami ruqyah. Kaifa tara fi dhalik? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Faqala a'ridu alayya ruqakum. Dikatakan oleh beliau, tunjukkan kepadaku kayak apa ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa untuk memakai ruqyah, tidak mengapa untuk memakai jambi-jambi kalau tidak mengandung kesyirikan. A'ridu alayya ruqakum. Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyahmu. Tunjukkan kepadaku bagaimana jambi-jambi kalian. Tidak mengapa jambi-jambi kalau tidak ada kesyirikannya. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dikatakan dengan kalimat-kalimat. Pada akhirnya, ada wahai fulan di Gunung Kidul. Nah, ini mulai. Mesti ada itu. Seringkali ada kalimat seperti itu. Dan ini yang pernah saya dapati dari beberapa jampi-jampi mereka yang memiliki ilmu-ilmu katanya. Ngelmu. Kita tanya, mana rukunnya? Cuma nama-nama Allah saja. Ya mana? Memang hampir sebagian besar hanya kalimat-kalimat Allah, Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah dan seterusnya. Tetapi di ujungnya ada kalimat, ya fulan di Gunung Kidul aku meminta kepadamu. Ini sih. Saya tanyakan siapa itu? Di Gunung Kidul itu siapa? Yang gak tahu. Saya cuma disuruh gitu sama orangnya. Ya ini sama dukunnya. Nama-nama Allah yang ada di dalamnya hanya kamuflase, hanya menipu. Ternyata intinya adalah syirik meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fil babi ahaditsun katsirah, dan dalam bab sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Hadis yang barusan kita baca, la ba'sa bir ruqa ma lam takun syirkan, disebutkan dalam sahih Muslim. Berkata Al-Khattabi rahimahullah, wa kana alaihi salam qad raqqa wa ruqya. Dan beliau alaihi salam, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, qad raqqa wa ruqya, pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Amara biha wa ajazaha, pernah memerintahkan dan pernah membolehkan. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahah aw ma'murun biha. Kalau dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan nama-nama Allah, maka itu boleh, bahkan bisa jadi diperintahkan, dianjurkan. Wa innama ja'atil karahatu wal man'u fi makana minha bighairi lisanil Arab. Hanya saja yang dilarang, yang tidak disukai, yang dibenci dan dilarang adalah kalau ruqyah-ruqyah itu dengan selain bahasa Arab. Kalau dengan selain bahasa Arab. Fa innahu rubbama kana kufran aw qawlan la yudkhiluhu syirk, qawlan yudkhiluhu syirk. Bisa jadi di dalamnya ada kekafiran atau di dalamnya ada perkara-perkara yang syirik atau di dalamnya ada kalimat-kalimat yang na'udzubillah menentang Allah dan Rasulnya. Kalau bahasa Arab dipaham, kita tahu maknanya, kemana ini. Atau bahasa yang kita kenal, kita pahami maknanya, tetapi pakai kalimat-kalimat yang tidak dipaham, entah bahasa apa itu. Simsalabim, bahasa apa itu? Diterjemahkan bahasa Inggris gak bisa, bahasa Cina gak bisa, diterjemahkan dengan translator juga gak bisa. Apa sih artinya? Wallahu a'lam. Abrakadabra. Apalagi allakazam. Ini kalimat-kalimat yang gak jelas maknanya. Wallahu ta'ala alam bimuradi. Apa yang dimaukan dengan kalimat-kalimat tersebut? Maka semua kalimat-kalimat yang tidak dipaham maknanya dilarang untuk dipakai sebagai ruqyah, sebagai jampi, Tapi kalau bismillah, kita tahu maknanya. Dengan nama Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Dan itu kalimat haqqin. Itu kalimat yang hak. Ikhwani bin dina azakumullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dilarang memakai jampi-jampi dengan kalimat yang tidak dipaham. Baik, bagaimana kalau dengan kalimat-kalimat yang dipaham tapi bukan bahasa Arab? Dilihat ada kesyirikan dalamnya atau tidak. Kalau tidak ada kesyirikannya, makruh. Sebaiknya bahasa Arab. Kalau ternyata ada kesyirikannya, haram. Innama yukrah, sesungguhnya tidak disukai. Fi makana minha bighairi lisanin Arab. Kalau kalimat-kalimatnya bukan dengan bahasa Arab. Berarti ada tiga macam. Ada yang dilarang kalau tidak dengan bahasa yang dipaham maknanya. Ada yang makruh kalau bukan bahasa Arab. Dan ada yang dibolehkan kalau dengan bahasa Arab, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis, bahkan bisa sampai anjuran kalau itu adalah sunnah. Seperti doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qultu min dhalika ma kana ala madhhabil jahiliyah allati yata'atawnaha. Aku katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, di antaranya apa yang biasa dikerjakan oleh madhab jahiliyah, yang mereka saling memberikan ruqyah-ruqyah seperti itu. Wa annaha tadfa'anhumul afat, yang menurut mereka ruqyah-ruqyah tersebut bisa menghilangkan berbagai macam madarat-madarat, bisa menghilangkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Wa yataqiduna anna dhalika min qibalil jin, dan mereka meyakini bahwa itu dari kalangan jin. Wa ma'unatihim, dan pertolongan jin. Sehingga ketika memasuki tempat yang angker atau masuki hutan yang menakutkan atau menuruni lembah yang mengerikan, maka mereka akan membaca kalimat-kalimat yang maknanya adalah aku berlindung kepada penunggu lembah ini dari kejahatan kaumnya. Lihat apa maknanya? Mana kalau di sini banyak jin, ada jin-jin yang ganggu, aku berlindung pada pimpinannya. Wahai pimpinan jin, tolonglah aku dari keroco-keroco ini. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat ruqyah, tetapi itu mengandung kesyirikan yang jeli, kesyirikan yang sangat jelas. Aku berlindung harusnya kepada Allah, kepada jin. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumih. Aku berlindung kepada penghuni lembah ini, sayyidnya lembah ini, tokohnya lembah ini, dari kejahatan sufaha'i qaumih, dari orang-orang bodoh atau anak buahnya yang jahil dari kaumnya. Ini kebiasaan jahiliyah. Ini kebiasaan jahiliyah. Dan termasuk jahiliyah-jahiliyah Indonesia juga sama. Aku minta pada simbah. Sopo iku simbah? Aku berlindung kepada kakek buyut siapa? Orang mati? Oh bukan, maksudnya kakek buyut itu singa macan. Itu disebutnya kakek oleh mereka. Ini semua adalah kalimat-kalimat yang hampir sama dengan apa yang diucapkan oleh jahiliyah. Wa binahwi hadza dzakara al-Khattabi, dan dengan yang semirip dengan ini dikatakan oleh Al-Khattabi bahwa Rasulullah SAW menyatakan ruqyah dan tamaim dan tiwalah syirik. Ruqyah-ruqyah yang mana? Ruqyah-ruqyah yang biasa dipakai oleh jahiliyah. Ruqyah-ruqyah yang biasa dipakai oleh kaum jahiliyah, kafir musyrikin, yaitu berlindung kepada tokoh-tokoh jin. A'udzu bisayyidi hadzal wadi dan semacam itu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi syirkun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kullu ismin majhulin falaysa li ahadin an yarqa bihi. Ini ucapan Syekhul Islam. Setiap nama-nama, kalimat-kalimat yang majhul, yang tidak diketahui maknanya, maka tidak boleh seorang pun menjampi dengannya. Kalimat-kalimat, nama-nama yang tidak dipaham, tidak boleh dipakai untuk ruqyah. Fadlan an yad'uwa bihi, lebih-lebih lagi dipakai sebagai doa. Kalimat-kalimat yang tidak dipaham tidak boleh dijadikan sebagai ruqyah dan tidak boleh pula dipakai sebagai doa. Walau 'urifa ma'nahu li'annahu yukrahu ad-du'a bighairil 'arabiyyah, bahkan kalaupun diketahui maknanya tetap makruh. Karena dimakruhkan berdoa dengan selain bahasa Arab. Wa innama yurakhas liman la yuhsin al-arabiyyah, hanya saja diringankan, diberi keringanan bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Fa amma ja'alul alfadhil ajamiyyah syi'aran, adapun menjadikan kalimat-kalimat ajam, kalimat-kalimat asing selain bahasa Arab dijadikan sebagai syiar, mau berangkat mengucapkan kata itu, mau ini mengucapkan kata itu, mau berangkat selamat, selamat, mau masuk hutan selamat, selamat, mau ini selamat, selamat, ini kalimat apa dijadikan syiar, sebagai syiar kamu berangkat ke sana kemari, takut ini takut itu, kalimat itu selamat, selamat, walaupun tidak mengandung kesyirikan, yukroh, tidak disukai. Kenapa? Karena kalimat itu kalimat bukan bahasa Arab, dan engkau jadikan sebagai syiar, syiar keselamatan. Maka hendaklah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang diajarkan, yang disunnahkan bil Arabiyyah. Qala rahimahullah, dikatakan oleh Syekhul Islam selanjutnya rahimahullah, li'annahu yukrah ad-du'a bighairi al-arabiyyah, wa innama yurakhas liman la yuhsin, diringankan bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab saja. Adapun dijadikan kalimat-kalimat asing sebagai syiar-syiar, falaysa min dinil Islam, maka itu bukan dari bahasa Arab, bukan dari ajaran Islam. Qala Suyuti, berkata Imam Suyuti rahimahullah, qala al-musannif, ajmal ulama ala jawazir ruqa inda ijtima' thalath syurut, thalathatu syurut, boleh memakai ruqyah kalau terkumpul tiga syarat. Demikian kata Suyuti rahimahullah. Apa tiga syarat tersebut? Ayyakuna bi kalamillah aw bi asma'ihi wa sifatihi, hendaklah dengan nama-nama Allah, dengan ucapan Allah, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan hendaklah dengan bahasa Arab. Wa bima yu'raf ma'nahu, atau dengan kalimat-kalimat yang dipaham maknanya bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqid anna ruqya la tu'athir bidhatiha. Yang ketiga, meyakini bahwa jampi-jampi itu tidak berpengaruh dengan zatnya, tidak berpengaruh karena lafadznya, karena kalimatnya, tetapi karena makna yang dikandungnya. Berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Paham? Jangan berarti kata-kata ini kata-kata istimewa, ini berarti kata-kata yang begini dan begitu. Bukan kata-katanya, tetapi makna yang di dalamnya. Aku berlindung kepada Allah, maka Allah kabulkan. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami, pakai bahasa Indonesia. Karena kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Sehingga selalu hati kita berkaitnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berkaitnya dengan kalimat tadi, kemudian ditulis kalimatnya, dilipat, kemudian dimasukkan dalam bajunya. Selesai, aman. Kenapa? Ada ini ruqyah di dada saya. Akhirnya dia tidak merasa kalau dia sedang meminta pada Allah. Tidak merasa kalau dirinya sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah, tidak ada. Karena hanya dilipat saja, ditempelkan di pintu belakang, pintu depan, supaya maling tidak masuk. Padahal yang namanya ruqyah, dengan nama-nama Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, berdoa kepada Allah, maka kemudian Allah berikan apa yang kita inginkan. Ini semestinya keyakinan kita kaum muslimin ketika memakai ruqyah. Qala, dikatakan selanjutnya, Qauluhu at-tamaim. Dan yang kedua tamaim, tadi ruqa, bentuk jamak dari ruqyah. Yang kedua tamaim. Qala al-musannif rahimahullah, syai'un yu'allaq 'alal auladi 'alil 'ain. Yang namanya tamaim, sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan kepada anak kecil untuk melindungi dari mata-mata manusia. Dan ain haq. Ain haq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang yang memandang anak kecil, kemudian anak kecil itu sakit karena mata dia, dan biasanya mata-mata yang hasad, sakit-sakit panas kemudian meninggal. Maka orang-orang Arab ketika itu memakai sekian banyak cara. Adapun di zaman jahiliyah, mereka menggantungkan jimat-jimat di leher anaknya sebagai perlindungan. Itu dikatakan dengan tamaim, atau bentuk mufradnya tamimah. Wa qala qal khali at-tamaim jam'u tamimah wa hiya ma yu'allaq bi a'naq sibyan min kharazatin wa 'idhamin li daf'il 'ain. Kata al-Khali bahwa yang namanya tamaim bentuk jamak dari tamimah, yaitu apa yang digantungkan di leher-leher anak kecil, apakah dari kerang-kerangan ataupun dari tulang-tulang yang digantungkan, lidaf'il ain, untuk menolak penyakit-penyakit disebabkan mata. Wa hadza madhiyun anhu, dan ini dilarang. Li'annahu la dafi'a illa Allah, karena tidak akan ada yang bisa menolak ain, enggak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yutlab daf'ul mu'dhiyat illa billahi wa bi asma'ihi wa sifatih. Maka tidak boleh, tidak diminta perlindungan, keselamatan dari pengganggu-pengganggu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta tolak bala kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan keselamatan dari bencana kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka siapa yang menggantungkan segala macam yang digantungkan, kalau dulu pakai kerang-kerangan digantung, atau pakai tulang-tulang sesuatu digantung, jadikan kalung di anaknya sebagai perlindungan. Kalau zaman sekarang seperti bantal-bantal hitam yang dijual di perayaan Maulid Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Merayakan Maulid Nabi dengan jual jimat. Seperti bantal-bantal hitam, dan pernah ada yang membukanya, isinya ada padi dan rajah-rajah. Alhamdulillah. Maka ini semua walaupun rajahnya nama Allah, tetap dilarang. Bahkan mereka biasanya seperti biasanya mencampur antara nama-nama Allah dengan nama-nama yang tidak jelas. Bismillah di atasnya, di bawahnya bi, sin sin sin sin sin sin, kemudian lam lam lam lam lam lam, ha. Apa bacanya? Wallahu alam. Gimana cara bahasanya? Bawahnya lagi ba ba ba ba ba ba, kemudian sin sin sin sin, kemudian mim, baru di belakangnya lam lam lam lam, ha. Kemudian dibalik dari atas ke bawah. Qulillahazakumullah, mempermainkan kalimat bismillah. Mempermainkan lafaz Allah, lafzul jalalah. Kalau dengan kalimat yang benar dibaca bismillah, kalau dengan lafaz seperti itu apa dibacanya? Na'udzubillah min dzalik. Ini pelecehan terhadap ayat Allah, pelecehan terhadap lafzul jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakum lakum muslimin sahrmati. Maka dikatakan oleh musannif rahimahullah, lakin, pengecualian, idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf. Tetapi kalau yang digantungkan adalah ayat-ayat Al-Qur'an, maka dikecualikan oleh sebagian salaf, dan sebagian yang lain tetap tidak meringankan dan tidak menyatakan boleh. Wa yaj'aluhu min al-manhi 'anhu, sebagian yang lain tetap menganggapnya bahwa itu tetap dilarang. Di antaranya yang melarang adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Khana bin na'azakumullah, di dalam cetakan yang ada ta'liqnya Syekh bin Baz, ada keterangannya di sana. Sini enggak ada. bahwasanya itu diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu taala anhu, bahwa dia menggantungkan ayat-ayat di leher anak-anaknya, yang ternyata itu bukan tamimah, itu bukan jimat, itu bukan tolak bala, tetapi demikianlah beliau mengajarkan anak-anaknya menghafal Al-Quran, sehingga dikalungkan papan bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, dia ngapalkan sambil main. Setelah hafal, diganti ayatnya dengan ayat lain, dan itu yang terjadi. Sehingga tidak ada dalil, tidak ada hujjah yang menyatakan bolehnya jimat-jimat kalau dengan Quran. Tidak ada. Karena ternyata yang dilakukan oleh beberapa sahabat ternyata bukan seperti itu. Bukan untuk tolak bala, bukan untuk jimat, tetapi untuk mendidik anak-anaknya menghafal Al-Quran. Sehingga mereka kemana saja mereka membawa catatannya, dikalungkan di lehernya, dia bisa baca sewaktu-waktu, sehingga dia hafal, dan kemudian diganti dengan ayat lainnya, diganti dengan ayat lainnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, demikian dalam beberapa ta'liqat di sana disebutkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada kitab. I'lam anna al-ulama min as-sahabah wa at-tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawaz ta'liq at-tamaim allati min al-Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi. Ketahuilah bahwasanya para ulama dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in berselisih tentang bolehnya menggantungkan jimat-jimat yang dari Quran atau yang dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sekelompok berkata yajuzu dzalik, itu boleh, dan itu ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As, wa huwa zahirun ma rawa an Aisyah, dan itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir wa Ahmad fi riwayah wa hamal hadits ala at-tamaim allati fiha syirkun. Ini yang kemudian dikomentari dalam ta'liqnya Syekh, bahwa mereka menggantungkan bukan untuk jimat tetapi untuk menghafal. Wa qala ta'ifatun, adapun kelompok yang lain mengatakan la yajuzu dzalik, tidak boleh. Ucapan Ibnu Abbas wa huwa zahir, dan itu apa yang tampak dari ucapan Hudzaifah dan juga Uqbah Ibnu Amir Ibnu Ukaim, dan dengan pendapat ini pula berpendapat jama'atun minat tabi'in, sekelompok dari kalangan para tabi'in, di antaranya ashab Ibnu Mas'ud, murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa rahimahumullah, dan juga Ahmad fi riwayah, Imam Ahmad fi riwayah, ikhtalaha katsirun min ashabihi, dan pendapat ini yang dipilih oleh kebanyakan ulama di madhabnya, di madhab Hambali, wa jazima biha al-mutaakhirun, bahkan ulama madhab beliau yang belakangan menjazm, menegaskan bahwa Imam Ahmad berpendapat tidak boleh, wa tahtaju bihadzal hadis wa ma fi ma'nahu, mereka berdalil dengan hadis ini dan yang semana dengan hadis ini, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Qultu wa hadza huwa sahih, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, itulah yang sahih, hadza huwa sahih, li wujuhin thalatha tadhhur lil mutaammil, pendapat kedua ini yang lebih rajih walaupun dengan Quran tetap dilarang dengan beberapa alasan. Alasan pertama, umumun nahi wala mukhassas lil umum. Alasan pertama, larangannya umum dan tidak ada pengkhususnya. Dan kaidah menyatakan bahwa hadis am yujra ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis. Dalil-dalil umum yujra ala umumih, dilakukan, diberlakukan sesuai dengan keumumannya sampai adanya dalil yang mengkhususkan. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka kembali ke hukum asalnya yujra ala umumih, dia diberlakukan sesuai dengan keumumannya. Maka kalau dikatakan at-tamaim syirkun, jimat, ada kecualiannya enggak? Apakah ada dalil yang menyatakan kecuali ini, kecuali itu? Tidak ada. Beda dengan ruqyah yang tadi. Innar ruqa, sebenarnya ruqa adalah syirik. Tetapi dalam hadis lain, la ruqyata illa min ainin aw huma. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW meruqyah. Rasulullah SAW diruqyah. Aqa As'ad ibn Zurar qata'a 'irqun wa kawah. Atau dikatakan meruqyah, bahkan Jibril datang mengajarkan ruqyah. Yani Al-Falaq, An-Nas dikatakan sebagai ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Dan sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah, Rasulullah SAW mendukungnya dan menyatakan, "Wa may yudrikum annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu kalau ini adalah ruqyah? Qul inna billahi azakumullah. Kaum muslimin sarmati, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada pengecualian. Tapi sekarang tamimah. Tamaim syirik. Jimat-jimat itu syirik. Apakah dari riwayat kecuali kalau dengan Quran, dengan ayat-ayat, maka tidak mengapa. Apa ada? Tidak ada. Sehingga kembali ke am yujra ala umumih. Dalil umum tetap diberlakukan sesuai dengan keumumannya. Ini alasan pertama. Al-thali saddudz dzari'ah. Alasan kedua, tidak bolehnya memakai ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat. Saddudz dzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Fa'innahu yufda ila ta'liqi ma laisa kadzalik. Karena itu akan membawa kepada jimat-jimat yang tidak pakai ayat Al-Quran, tidak pakai ucapan Allah, enggak pakai sifat-sifat dan nama-nama Allah. Saddudz dzari'ah, tidak boleh, selesai. Kalau boleh, nanti muncul ayat Quran, tapi ada ininya. Ayat Quran, tapi ada itunya. Sampai kemudian, ini ayat Quran, percaya. Padahal di dalamnya, sudah saya katakan tadi, banyak yang diacak. Ayat Quran, tapi diacak. Kalimat Allahnya dirusak, kalimat Bismillahnya dirusak, kalimat ini diganti, ditambah, dikasih huruf ini, huruf itu. Dan itu, ikhwan ibn a'azakumullah, perintah dari syaitan. Kepada dukunnya. Dukun mengajarkan kepada mereka-mereka yang bodoh, menipunya bahwa ini ayat Al-Quran. Padahal sudah dirusak. Ayat Al-Quran, kalau sudah ditambah satu huruf saja, itu bukan lagi ayat Al-Quran. Apalagi ditambah sekian huruf. Ditambah satu saja. Istawa jadi istaula, itu bukan ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang kalimatnya istaula alal arsh? Tidak ada. Itu bukan ayat Al-Quran. Ayatnya istawa, bukan istaula. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi seperti yang tadi. Ba, sin. Sama sekali bukan ayat Al-Quran. Maka hati-hati. Untuk saddan lindari'ah, untuk menutup pintu kejelekan, tinggalkan semua jimat. Bil-Quran atau bil-gairil Quran. Al-Thalith, yang ketiga. Annahu idha ulliqa falabudda an yamtahinuhul mu'alliq. Kalau kita menggantungkan ayat Al-Quran sebagai jimat, dikalungkan di anak-anak, apa jadinya kira-kira? Niscaya akan menghinakan ayat Al-Quran tersebut. Bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah, akan dibawa oleh anak-anak tadi ketika buang air kecil, buang air besar, dibawa ke tempat-tempat yang tidak pantas, wa nahwa dzalik. Atau bahkan mungkin jatuh ke injak-injak. Kaum muslimin yang sarnati. Itu semua menunjukkan bahwa tidak disunahkan, tidak diajarkan, tidak dibolehkan untuk memakai jimat-jimat walaupun dari Quran. Walaupun dari sunnah. Dengan ini, apa gunanya Quran yang terlalu kecil? Yang dibaca aja gak bisa. Banyak yang jual Quran kecil, katanya 30 juz. Tapi kita gak bisa bacanya, karena terlalu kecil. Maka dua pertanyaannya. Pertama, untuk apa Quran itu? Kalau mereka mengatakan untuk dibaca, bagaimana cara bacanya? Oh, gak bisa. Kalau gak bisa baca, untuk apa Quran itu? Biasanya untuk jimat. Biasanya untuk jimat. Untuk perlindungan, untuk ini, untuk itu. Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan. Al-Quran untuk dijelaskan, dipahami, kemudian diamalkan. Litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Dan masih sekian banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita diwajibkan mempelajari Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran atau di hati mereka ada penyakit, ada kunci, ada tutupan? Aqfaluha, ada kufulnya, ada tutupannya. Ikhwani fiddin, a'azakullakum muslimin yang saya hormati. Maka dengan tiga alasan tadi, yang rajih bahwa jimat-jimat walaupun dari Quran tidak diperbolehkan. Wa ta'ammal hadhil ahadith wa makana alaihi salaf radhiyallahu ta'ala anhum yatabayyan laka bidhalika ghurbatal Islam. Perhatikan hadith-hadith ini dan perhatikan pula bagaimana para salafus saleh. Dan kemudian kita akan bisa melihat betapa Islam sekarang ini sudah sangat asing. Ketika kita menyatakan Quran itu bukan untuk ditempel di dinding, marah mereka. Ketika kita katakan Quran itu bukan buat jimat, kamu meremehkan Al-Quran. Quran ini adalah begini, adalah begitu. Seakan-akan kita tidak memuliakan Al-Quran. Seakan-akan kita menganggap remeh Al-Quran. Padahal para ulama menyatakan Quran tidak diturunkan sebagai hiasan dinding, kata Syekh bin Baz dan para ulama yang lain. Tidak dijadikan sebagai hiasan dinding. Artinya tidak dilakukan oleh para sahabat menghiasi dinding-dindingnya dengan ayat Al-Quran. Tidak oleh para tabi'in, tidak oleh para tabi'it tabi'in. Mereka tidak menghiasi dinding mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi mereka pelajari Al-Quran. Mereka hafalkan Al-Quran. Mereka kemudian mengambil ilmu daripadanya, mengamalkannya, menerapkannya pada dirinya dan keluarganya. Ini yang diperintahkan. Afala yatadabbarun Al-Quran? Tidakkah mereka sudah mempelajari Al-Quran? Tadabbur, mempelajari Al-Quran. Kalau tanya sekarang kaum muslimin, sudahkah kalian yatadabbarun Al-Quran? Apa jawabnya? Tapi kan sudah ditempel. Itu salah ayat kursi. Di sini surat Al-Fatihah. Di sana surat ini. Lihat di atas lemari. Surat Yasin banyak. Alhamdulillah. Bukan itu diperintahkan. Yang diperintahkan baca, pelajari. Baca, pelajari. Dan kemudian diamalkan. Kembali kepada kitab kita. Qala. Khususan. In arafta azima ma waqa fihi al-kathir ba'da al-qurunil mufaddalah. Khususnya. Ketika engkau tahu betapa besarnya apa yang manusia terjerumus di dalamnya sejak generasi-generasi yang tiga. Sejak sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, setelah mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang mengerikan. Kalau engkau tahu betapa besarnya penyimpangan, kesesatan yang kaum muslimin terjerumus di dalamnya akhir-akhir ini, kita akan tahu betapa asingnya Islam yang sesungguhnya. Sangat asing. Islam yang sesungguhnya kalau ditunjukkan kepada kaum muslimin hari ini, mereka kaget-kaget, terkejut mereka. Kok begini? Ini ajaran apa ini? Ini ajaran baru. Ini ajaran lama. Ajaran Rasul. Ini hadisnya, ini riwayatnya, ini dalilnya. Mereka kaget-kaget. Heran mereka. Dalam masalah akidah, terheran-heran. Dalam masalah ibadah, terheran-heran. Dalam masalah ini, masalah itu, terheran-heran mereka. Seakan-akan itu agama baru. Padahal itu adalah sudah diajarkan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa diantaranya? Yang perkara-perkara besar yang kaum muslimin terjerumus di dalamnya. Ta'zimil kubur. Mengagung-agungkan kuburan. Ini azim, perkara besar. Wattikhadil masajid alaiha. Membangun masjid di kuburan-kuburan. Untuk memuliakan kuburan, bangun masjid. Untuk memuliakan kuburan fulan, bangun masjid. Wal iqbal ilaiha bil qalbi wal wajh. Dan kemudian menghadap kepada kuburan itu ketika ibadah dengan hatinya, dengan wajahnya. Wa sarrafa jullad da'awati war raghabati war rahabati wa anwa'il ibadat allati hiya haqqullahi ta'ala ilaiha min duni. Dan termasuk yang mengerikan adalah mereka mengarahkan semua doa-doanya, harapan-harapannya, rasa takutnya, semua ibadah-ibadahnya mereka hadapkan bukan kepada Allah tetapi kepada kuburan tersebut, kepada orang yang dikubur. Ya fulan, ya wali fulan, ya habib fulan, ya syekh maulana. Meratap, meminta, berdoa, istighatsah kepada orang mati. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga azim, perkara besar yang kaum muslimin banyak terjerumus di dalamnya. Padahal Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Padahal Allah berfirman, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang enggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dan enggak akan bisa pula menentukan madarat untukmu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan kalau engkau tetap melakukannya, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim, kata Allah. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala timpakan madarat kepadamu, maka enggak akan ada yang bisa menyingkapkannya kecuali dia, kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan kepadamu, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya darimu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan akan menimpa dengannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menimpa dengannya siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat-ayat yang seperti ini, wa nadhairuha fil qur'ani katsir. Ayat-ayat yang semirip ini, yang hampir sama maknanya dengan ini dalam Quran, akthar min an tuhsar, terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Sangat banyaknya ayat yang semakna dengan ini. Tetapi mereka berduyun-duyun datang ke kuburan-kuburan, rombongan demi rombongan, afwaja, faujan-faujan. Qul inna a'udzukum lakum min syarri, mendatangi berbagai macam kuburan-kuburan wali, kuburan habib, kuburan tokoh besar, kuburan dai yang katanya apa itu julukannya, dai modern atau dai gaul, berduyun-duyun ngapain? Qanifilina azakum lakum muslim yang saya hormati, mereka melanggar sekian perintah Nabi. Pertama, la tusyaddur reha, enggak perlu ada perjalanan khusus untuk menuju kuburan. Yang kedua, tidak boleh dibangun kuburan itu dan dibesar-besarkan. Kuburan siapapun, bahkan kuburan para sahabat sekalipun. Demikian pula yang ketiga, mereka melanggar lagi, menjadikan orang-orang mati tadi sebagai perantara kepada Allah, sehingga memanggilnya bukan memanggil ya Allah, tetapi memanggil si mati tadi dengan panggilan-panggilan, dan kemudian menyatakan sampaikan pada Allah. Berarti meratapnya pada siapa? Bukan pada Allah, pada si mati. Ya, tapi kan sebagai perantara, walaupun sebagai perantara, kamu mengatakan dengan kalimat ya fulan, ya habib fulan, ya wali fulan, ya syekh fulan, ya maulana, sampaikan pada Allah. Kamu meratap kepada dia. Bukan sebaliknya, harusnya menyatakan ya Allah, berikan kepada fulan, dan begitu. Kepada si mati ini, rahmat, maghfirah, itu harusnya. Ya Allah, tuangkanlah rahmat kepadanya, Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu, ini kebalik. Ya fulan, ya si mati tadi, sampaikan pada Allah. Dia bukan dikasih tugas, tapi dia didoakan. Orang yang sudah mati didoakan, bukan dikasih tugas suruh nyampein. Fadabidina azabullah, sekian pelanggaran-pelanggaran. Yang lebih daripada itu, mereka justru meminta dan meratap kepada si mati terang-terangan. Maka ini semua menunjukkan bahwa mereka kaum muslimin telah terjerumus dalam perkara-perkara besar. Maka ini tambahan lagi bahwa memang agama Islam ini sudah menjadi asing hari ini. Kok asing, Ustaz? Padahal mayoritas, iya, mayoritas kaum muslimin, tetapi Islam yang sesungguhnya diterangkan pada mereka, mereka terheran-heran. Sudah gharib, sudah asing. Jangankan pada perkara cabang-cabangnya, pada perkara akidah yang mendasar, mereka heran-heran. Masa begitu ajarannya? Kok begini, kok begitu? Padahal perkara yang ayatnya terlalu banyak untuk disebut. Fala tad'u, jangan minta pada selain Allah, jangan berdoa pada selain Allah. Terlalu banyak. wa nadhairuha akthar min an tuhsar, kata Syekh di sini. Ayat-ayat yang semirip dengan ini terlalu banyak untuk disebutkan seluruhnya. Ikhwan bin na'azakumullah. Sekarang yang ketiga, at-tiwalah. Wat-tiwalah syirkun. Qala al-musannif rahimahullah, at-tiwalah huwa syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbib al-mar'ah ila zawjiha war-rajul ila imra'atihi. Kata musannif, itu sesuatu yang dibikin oleh mereka, oleh dukun-dukun jahiliyah, yang mereka menganggap bahwasanya itu akan menyebabkan seorang wanita akan dicintai oleh suaminya, atau seorang suami akan dicintai oleh istrinya kalau pakai itu, pakai tiwalah. Itu kalau kita husnudzon yang dikasih cimat-cimat tadi suami istri. Yang lebih mengerikan lagi adalah istri orang lain. Diberi tiwalah agar cinta sama dia. Bayangkan, sudah syiriknya plus haramnya plus zinanya dan sekian banyak yang berkait dengannya. Khodibin a'azakumullah, yang kadang-kadang dinamakan gendam atau dikatakan pengasihan atau jenis itu. Itu disebut dalam bahasa Arab tiwalah. Dan Nabi sebut wa tiwalah syirkun. Wa bihadza fassarahu Ibnu Mas'ud. Demikian pula ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa tiwalah adalah jimat yang dipakai untuk bisa mendapatkan cinta lawan jenisnya. Perempuan memakai itu untuk membuat kekasihnya cinta. Demikian pula laki-laki memakai jimat tersebut untuk menjadikan pacarnya cinta kepadanya. Qala rawil hadis, yaitu Abdullah bin Mas'ud, menafsirkan seperti itu. Sebagaimana dalam Sahih Ibn Hibban dan juga Hakim. Qalu ya Aba Abdurrahman hadhihi ar-ruqa wat tamaim. Mereka berkata, ya Aba Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah Ibn Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, ruqa wat tamaim, kami paham. Qad arafnaha, kami sudah mengenalinya. Famat tiwalah, kalau begitu apa tiwalah? Dijawab, qala syai'un yasna'uhu an-nisa yatahabbabna ila azwajihinna. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh para wanita untuk membuat suami-suami mereka cinta kepadanya. Hah? Urur. Ini campur ini, campur itu. Langsung yang tadinya mau ta'adud enggak jadi. Yang tadinya mau nikah lagi enggak berani. Wah, sudah cintanya bukan main kepada istrinya. Qulina a'azakumullah. Fahadha yang dikatakan sebagai tiwalah. Itu tafsiran dari Ibn Mas'ud juga. Berkata al-Hafidh, at-tiwalah dengan dikasrahkan ta'nya al-muthanna fauqiyah dan juga difathahkan wawnya, dikasrahkan ta'nya dan difathahkan wawnya, wallam mukhaffafah, dan lamnya tidak ditasdidkan, ringan. At-tiwalah syai'un kanatil mar'ah tajlib bihi mahabbata zawjiha. Dia adalah sesuatu yang dibuat oleh wanita untuk menarik kecintaan suaminya. Wa huwa darbun minas sihri, dan itu sejenis sihir. Sejenis sihir. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kana minas syirki la lamma yuradu bihi man daf'il madar wa jalbil manafi' min ghairillahi ta'ala. Dan dikatakan syirik oleh Nabi SAW karena yang dimaukan dengan jimat-jimat tadi, apakah dalam bentuk ruqyah yang mengandung syirik, apakah dalam bentuk jimat-jimat perlindungan, ataupun dalam bentuk tiwalah, ketiga-tiganya mengandung sesuatu kesyirikan. Apa itu? Keinginan untuk mendapatkan kebaikan dan keinginan untuk menolak kejelekan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana syiriknya? Syiriknya adalah karena dia mengharapkan kebaikan dan menolak kejelekan bukan kepada Allah, Kalau mengharapkan kebaikan dari Allah dan menolak kejelekan dengan berlindung pada Allah, maka itu mukmin. Tetapi kalau dia berlindung dari kejelekan kepada selain Allah dan meminta kebaikan, mencari kebaikan juga kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Yurad bihi daf'il madar wa jalbil manafi' min ghairillah. Karena pada ketiga-tiganya ada penolakan dari kejelekan-kejelekan dan mencari kebaikan-kebaikan, tapi bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ letak kesyirikannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Ukay marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka wukila ilaih, maka dia akan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Disebutkan dalam syarahnya. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Hakim dan Abdullah ibn Ukaim dengan ditambahkan al-muhmalah yang tanpa titik, yakni ainnya. Musaggaran dibaca dengan wazan tasghir Ukaim, yang yukanna Aba Ma'bad, dijuluki dengan kunyah Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Kalau kita mendengar Abu Ma'bad Al-Juhani, maka orangnya beliau juga Abdullah ibn Ukaim. Qala al-Bukhari rahimahullah adraka zaman Nabi, beliau sempat menemui zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yu'raf lahu sima'un sahih, tetapi tidak diketahui kalau beliau sempat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sima'un sahih, yakni enggak diketahui kalau dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi memang sempat dia mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika qala Abu Hatim, demikian pula dikatakan oleh Abu Hatim rahimahullah. Berkata Al-Khatib rahimahullah sakan al-Kufah, Khatib al-Baghdadi rahimahullah, beliau tinggal di Kufah. Wa qadima al-Madain fi hayati Hudzaifah, dan dia mendatangi negeri-negeri di masa hidupnya Hudzaifah. Wa kana thiqah, dan beliau termasuk thiqah terpercaya. Wa dzakara Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Sa'ad menyebutkannya. An ghairihi annahu mata fi wilayatil Hajjaj, bahwa beliau meninggal di masa pemerintahan Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dan kalimatnya dalam hadis tadi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, ma'na ta'alluq, ada dua macam, ta'alluq bil qalbi wa ta'alluq bil fi'li. Ta'alluq bil qalbi artinya hatinya bergantung kepada jimat tadi. Kalau ta'alluq bil fi'li artinya dia betul-betul menggantungkan pada dirinya, diikatkan misalnya, atau digantungkan di lehernya, atau digelangkan di tangannya, atau di lengannya, itu semua menggantungkan. Menggantungkan dengan makna fi'il, dan menggantungkan dengan hati, kedua-duanya terkandung dalam makna hadis. Man ta'allaqa syai'an, siapa yang bergantung pada sesuatu, dan menggantungkan nasibnya pada sesuatu, dan menggantungkan hatinya pada sesuatu, maka dia akan dipasrahkan oleh Allah pada dirinya. Allah enggak akan membantunya, enggak akan menolongnya. Akhwani fi din, a'azakumullah, ini merupakan hadis ancaman. Mengancam mereka-mereka yang memakai jimat-jimat. Wa yakunu bihima, berarti makna menggantungkan bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan, dan bisa dengan kedua-duanya. Adapun wakalahu Allah ila dhalika syai alladhi ta'allaqahu, Allah pasrahkan dia, ini pasrahkan dia pada benda yang dia bergantung padanya. Tenang, ada jimat ini aman. Tenang, ada sabuk ini, tenang kita aman. Ada jimat ini, ada cincin ini, ada gelang ini, ada kalung ini, aman. Berarti dia hatinya bergantung pada benda itu, maka Allah pasrahkan dia pada benda tersebut. Allah pasrahkan dia pada benda tersebut. Faman ta'allaqa billah, adapun siapa yang bergantung pada Allah, wa anzala hawaijahu bih, dan menurunkan urusan hajat-hajatnya kepada Allah, waltaja'a ilaih, dan bersandarnya kepada Allah, wa fawwada amrahu ilaih, dan memasrahkan urusannya kepada Allah, maka niscaya Allah akan cukupi dia. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Berarti sebaliknya, siapa yang tawakal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan siapa yang bergantungnya pada benda-benda tadi, maka Allah pasrahkan pada benda tersebut. Wa qarraba ilaih, adapun yang memasrahkan dirinya kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah, kafahu, Allah akan cukupi dia. Wa qarraba ilaih, Allah akan dekatkan dia. Kullu ba'id, yang tadinya jauh bagi dia, Allah dekatkan. Wa yassara lahu kullu 'asir, Allah akan mudahkan baginya segala kesulitannya. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, adapun siapa yang bergantung pada selainnya, awsakana ila ra'yih, atau tenteram dengan pendapatnya sendiri, atau dia bergantung pada akalnya sendiri, atau obatnya, atau jimat-jimatnya, maka niscaya akan dipasrahkan oleh Allah pada sesuatu tersebut. Wa kalahullahu ila dhalik, Allah akan pasrahkan dia kepadanya. Wa khazalahu, dan maknanya Allah akan mengacuhkan dia, enggak akan menolong dia. Wa hadza ma'rufun bin nusus wat tajarub, dan ini sudah ma'ruf, sudah dikenal, sudah diketahui dengan nas-nas, dalil-dalil, dan juga sudah diketahui secara tajarub, secara praktik. Sudah banyak bukti-buktinya. Berobat dia dengan yang halal, terakhir merasa enggak berhasil, padahal masalahnya kurang sabar saja. Tapi sudah merasa, ah ini gak berhasil, tidak sabar, pergi ke dukun. 3 hari kemudian mati. Lalu apa faedahnya dia ke dukun? Gak ada faedahnya dia ke dukun. Gak ada manfaatnya dia memakai jimat-jimat. Gak ada manfaatnya dia memakai mantra-mantra yang penuh syirik. Justru dia mati kafir. Dia mati dalam keadaan syirik. Dia mati dalam keadaan musyrik. Dia mati dalam keadaan su'al khatimah. Ini mengerikan. Dia berobat-berobat dengan perkara-perkara yang halal, belum mendapatkan kesembuhan. Bukan berharap pada Allah, bukan berdoa, bukan meratap menangis pada Allah, tetapi dia kemudian menyatakan, kalau begitu saya akan pakai alternatif, alternatif yang haram. Setelah itu mati. Dan itu sudah sering terjadi. Ujung-ujungnya begitu dia melakukan kesyirikan, mati. Sering terjadi. Maka dikatakan terbukti secara dalil dan terbukti secara kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.